apalah guna berkain batik kalaulah tidak dengan bajunya. Sayang disayang, apalah guna beristri cantik, aduh sayang. Apa guna beristri cantik, sayang, aduh sayang, kalaulah tidak jujur hatinya. Suri lanjotan kota Jakarta jalannya klimis, banyak lampu di malam hari. Sayang suri lanjot jotan kalau pakai baju berkembang, jangan lupa pakai kain.